goblok. Dikasih HP pintar tapi otaknya bego. Ngelakuin sesuatu tanpa tahu itu apa. Dikasih otak satu, apa kalian butuh dua? Yang pertama ada bapak bapak marahin kasir, direkam videonya padahal yang salah itu anaknya. Marahin kasir coba pakai duitnya, orang cuma kerja lainin pelanggannya. Anaknya dibina dasar orang tua yang bacot siapa yang malu siapa. Ujungnya minta maaf 8.000 di kertas. Wow, terus ada lagi ibu-ibu sama anaknya. Mereka paling benar, semuanya salah. Aku kurang ajar, mereka paling iya. Lo terkata-kata kasar, cuma tadi jaga. Videonya beredar, sorry I'm sorry. Link intil semua. Walau kesindir, aku cuma mampir. Sudah di Bester TV. Oh.